Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني بالله رحماني ورحمكم الله في الدين عزني الله وإياكم وإياكم. Kita lanjutkan sampai kita pada kelompok dalil dari hadis maksudnya. Hadis yang pertama yaitu tentang penetapan turunnya Allah ke langit dunia, yaitu firman Allah Subhanahu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila samai dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqulu man yad'uni faastajiba lahu man yas'aluni fa'udiyahu. Saya ulangi, man yas'aluni fa'udiyahu man yastaghfiruni fa'aghfiralahu. Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, dan barang siapa yang memohon kepadaku maka akan aku beri, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Baik, hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Hadis ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah merupakan hadis yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi ketika menyatakan hadis tentang sifat an-nuzul. Beliau mengatakan, sesungguhnya hadis-hadis tentang sifat an-nuzul mutawatir yang menunjukkan faedah kepastian keyakinan. Oleh karena itu tidak ada celah untuk mengingkari atau menentang. Jadi hadis-hadis tentang sifat an-nuzul ini mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanad. Dari awal hingga akhir sanad itu perawinya sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan kuantitas yang banyak tadi terhindar dari melakukan dusta dari awal sampai akhir sanad. Itulah hadis mutawatir. Semua ahlussunnah wal jamaah menerima dan membenarkan hadis ini dan menetapkan sifat an-nuzul sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain, yaitu tanpa tahrif, tanpa ta'dil, tanpa takyif, dan tanpa tamzil. Mereka menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita bahwa Allah turun namun tidak mengkabarkan bagaimana turunnya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sifat an-nuzul haruslah tetap disertai dengan penetapan sifat al-ulu dan tidak menyatakan bagaimana turunnya. Artinya, kemahatinggian Allah itu ditetapkan tidak berubah diiringi dengan penetapan sifat an-nuzul ke langit dunia. Jadi Allah maha tinggi dan sifat kemahatinggian itu adalah sifat dzatiyah yang terus menerus senantiasa Allah bersifat dengannya, tidak bermula dan tidak berakhir. Sedangkan turunnya Allah tidaklah sama dengan turunnya makhluk, juga tetap ditetapkan Allah turun ke langit dunia. Tidak kita membagaimanakan, tidak kita menanyakan bagaimana turunnya, tidak, dan seterusnya. Dari perkara-perkara yang terlarang, tahrif, ta'dil, tamtsil. Jadi kesimpulannya Allah bersifat turun ke langit dunia sekaligus senantiasa maha tinggi. Baik. Juga demikian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang perlu difahami bahwasanya kalau ditanya apakah kalau Allah turun ke langit dunia ars itu kalau jadi kalau ditanya bahwasanya apakah ars itu kosong ketika Allah turun ke langit dunia, jawabannya kita katakan bahwasanya kita mencontoh murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana sikap para sahabat? Mereka tidak membicarakan kosong atau tidak kosong. Mereka diam. Maka kita pun diam. Tidak menyatakan kosong dan juga tidak menyatakan tidak kosong. Tetapi sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, orang yang paling bagus di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama Islam, paling bagus, maka kita contoh. Dan memang bermanhaj sahabat ini sebuah satu-satunya manhaj yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanhaj sahabat tabi'in tabi'in, maksudnya yaitu as-salafus salih. Ini adalah satu-satunya manhaj yang diridhai oleh Allah, metodologi yang diridhai oleh Allah dalam apa? Di dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Maka kita katakan kita diam, sikap kita diam, tidak menyatakan kosong dan juga tidak menyatakan tidak kosong. Mengapa? Karena didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, yaitu sahabat pun juga diam. Baik. Kemudian mari kita pelajari, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini. Yanzilu rabbuna ila samai dunya kulla lailatin. Rabb kita, jadi bukan rabb kami, tapi rabb kita, konteksnya di sini, turun ke langit dunia, kulla lailatin, setiap malam. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Jadi ketika tersisa sepertiga malam terakhir, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Perlu diketahui al-akhir itu sifat dari thuluts. Jadi yang terakhir itu sepertiganya. Karena malam itu dibagi menjadi tiga, sepertiga terakhir yang dimaksud di sini. Kalau demikian, apa harokatnya dhammah? Hat hina yabqa thuluthu al-layli al-akhiru. Seperti itu. Karena merupakan sifat dari al-thuluth. Saya ulangi, sifat dari thuluth. Sepertiga malam terakhir. Pada malam apa itu? Semua malam. Dimulai dari apa malam itu? Kalau kita hendak menghitung sepertiga malam akhir, ya dimulai dari tenggelamnya matahari. Diakhiri dengan apa? Jawabannya kalau itu malam yang syar'i, maka diakhiri dengan terbitnya matahari. Terbitnya fajar maksudnya. Bukan terbitnya matahari. Maka dihitung di sana sepertiga malam akhir. Kemudian disebutkan di sini man yada'uni, man di sini adalah istifham, pertanyaan. Tetapi maksudnya adalah litashwiq, yaitu untuk mengiming-imingi supaya jadi ingin, jadi mengharap, jadi terdorong untuk meraihnya, mendapatkan keutamaan tersebut. Yada'uni itu berdoa kepadaku, maksudnya adalah seorang hamba Allah ketika bangun pada sepertiga malam terakhir kemudian berdoa kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku misalnya, atau Allahumma misalnya, maka ini apa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Kalau seorang itu ikhlas dan mutaba'ah, terpenuhi syarat dan hilang penghalang untuk dikabulkan sebuah doa, fa'astajibalahu, maka saya akan mengkabulkan untuknya. Astajiba nasab dengan fathah ba'nya, astajiba, kenapa? Karena jawab talab, jawab dari permintaan. Atau jawab dari al-istifham, pertanyaan. Yang ditandai dengan man itu. Man yas'aluni, kemudian selanjutnya disebutkan di sini, barang siapa yang memohon kepadaku, fa'utiyahu, maka saya pun akan memberinya. Misalnya seorang bangun sepertiga malam akhir mengatakan as'alukal jannah, ya Allah, ya Allahu, maka yang seperti ini atau yang semisal, doa yang semisal lainnya, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa, fa'utiyahu, saya akan memberinya. Kemudian selanjutnya man yastaghfiruni fa'aghfirulahu. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Maksudnya aku akan, yaitu Allah Ta'ala akan apa? Akan menutupi dosa hamba yang mohon ampun tadi pada sepertiga malam terakhir dan tidak mengazabnya karena dosa tersebut. Itulah makna ampunan. Kalau kita perhatikan dari kalimat dalam hadis ini, tentulah yang dimaksud turun di sini Allah sendiri. Bukan rahmatnya, bukan malaikatnya, bukan perintahnya. Karena sebagian orang ada yang menyatakan, oh yang turun perintahnya, oh yang turun rahmatnya, oh yang turun malaikatnya. Tidak demikian, karena mengabulkan doa, mengampuni itu keputusan Allah Ta'ala. Keputusan Allah Ta'ala. Ketika disebutkan dalam hadis ini, man yastaghfiruni fa'aghfiralahu, maka ini maksudnya Allah. jelas, karena ini kekhususan Allah, mengampuni kekhususan Allah. Maka tertolaklah kalau ada yang menyatakan yang turun adalah rahmatnya, yang turun adalah malaikatnya, yang turun adalah yaitu perintahnya. Karena perintah Allah turun terus, menerus, selamanya. Ada tidak khusus sepertiga malam terakhir. Dan namanya rahmat Allah pun ini salah kalau dinyatakan yang turun adalah rahmat Allah Ta'ala. Karena batil bahwa rahmat Allah hanya turun pada sepertiga malam terakhir. Karena nikmat Allah itu merupakan asar dari rahmat Allah. Sehingga kita perhatikan nikmat Allah itu setiap waktu. Baik. Berikutnya juga batil kalau dinyatakan yang turun adalah malaikat Allah. Karena enggak mungkin malaikat Allah menyatakan man yad'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka saya akan mengabulkan untuknya. Itu enggak mungkin diucapkan oleh malaikat makhluk yang taat kepada Allah, karena mengabulkan doa itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah keimanan apa yang bisa kita ambil di sini? Yang pertama, jadi orang-orang khusus dari kaum mukminin, orang-orang yang beriman, mengimani hadis ini, yang baik keimanannya tentunya ingin, dan bahkan kalau dia benar-benar orang yang pencari pahala Allah, ridha Allah, memiliki ketakwaan yang tinggi, maka menunggu-nunggu datangnya waktu sepertiga malam terakhir. Mengapa? Untuk mempersembahkan kepada Rabb-nya peribadatan, sholat, doa, istighfar, qiraah Al-Quran. Sebagai apa? Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang zahir maupun yang batin. Dia persembahkan ibadah-ibadah tersebut dengan puncak cinta, puncak merendahkan diri, dengan khusyuk, dengan puncak rasa takut, dan dengan mengharapkan pengabulan doa. Karena dijanjikan dalam hadis ini, barang siapa yang berdoa, barang siapa yang memohon kepada Allah, maka akan dikabulkan dan dipenuhi. Bagi orang yang merasa dirinya banyak dosa, maka jalan keluar diantaranya, jalan keluar yang sangat besar pengaruhnya diantaranya adalah bangun pada sepertiga malam akhir, kemudian berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang punya berbagai macam kebutuhan dan kita terus butuh kepada Allah Ta'ala, tidak pernah sedikit pun tidak butuh kepada Allah Ta'ala, maka dia solusinya adalah diantaranya bangun pada sepertiga malam terakhir dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Tidakkah kita malu kepada Allah Ta'ala ketika kita dalam kenyataan hidup mungkin pernah berkali-kali menunggu-nunggu kedatangan seseorang yang tidak menciptakan kita, tidak bisa memberi rezeki kepada kita, tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga, tidak bisa mengampuni dosa kita, namun kita tunggu-tunggu kedatangannya. Bahkan na'udzubillah orang-orang fasik, tidakkah malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Wahai para pelaku dosa besar, baik dosa hati seperti sombong, seperti riya, yaitu dari sisi asalnya adalah keinginan dalam hati untuk dipuji dalam melakukan amal saleh. Wahai orang-orang pelaku dosa besar, tidaklah malu kepada Allah Ta'ala ketika banyak di antara kalian yang menunggu-nunggu datangnya para fasik dan fasikah dari bintang film atau penyanyi atau artis atau pemain sepak bola di kota Anda yang bisa jadi malah kafir mereka itu. Bukan hanya sekedar fasik atau fasikah. Yang suka meninggalkan sholat padahal ketika waktu-waktu mereka pentas atau bermain olahraga dan seterusnya. Tidakkah malu ketika banyak di antara kalian ini menunggu kedatangan mereka itu sejam dua jam di lapangan sebelum jamnya, waktunya mereka tampil. Belum antri karcisnya, mungkin datang ke Senayan dari luar kota, belum kemudian berdesak-desakannya, belum tawurannya, belum dan seterusnya. Untuk menunggu kedatangan mereka. Tidakkah kita malu, wahai para mahasiswa, ketika Anda menunggu-nunggu bagaimana dosen pembimbing, dosen penguji, dosen pengajar kalian di kelas, karena mengharapkan nilainya, mengharapkan ilmu disampaikan kepada Anda dan seterusnya. Sedangkan ketika dikabarkan kepada Anda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir, jarang atau bahkan tidak pernah menunggu-nunggu saat tersebut, saat turunnya Allah tersebut. Padahal Allah lah yang menciptakan Anda. Allah lah yang memberikan rezeki kepada Anda. Allah lah yang menjaga Anda dari kekafiran. Allah lah yang memilih Anda menjadi hamba yang beriman kepadanya. Bukan hamba yang kafir kepadanya. Apalagi kalau diiming-imingi bahwasanya barang siapa yang berdoa kepadanya akan dikabulkan, barang siapa yang mohon kepadanya akan diberi. Sudah sedemikian parahnya kah rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kedua. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam lallahu ashaddu faraha bi taubati 'abdil mu'mini min ahadikum bi rahilatihi. Al hadits muttafaqun alaihi. Sifat al faraha. Sifat al faraha yaitu gembira. Sifat al faraha yaitu gembira. Sifat ini saya gandengkan dengan pembahasan sifat al-ajabu, yaitu kagum atau heran, dan al-dhahiku, yaitu tertawa. Tertawa. Jadi silakan dihafal cara penulisan sifat Allah Ta'ala. Yang pertama al-farahu dengan ra berfathah. Kemudian yang kedua al-ajabu dengan jin berfathah. Kagum atau heran. Al-farahu gembira. Kemudian al-dahiku dengan ha berkasrah. Artinya tertawa. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang ketiga sifat ini, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa ketiga sifat Allah Ta'ala ini adalah sifat Allah yang sesungguhnya. Tertawa sesungguhnya, gembira sesungguhnya, dan kagum atau heran yang sesungguhnya. Adapun ahlu ta'wil yang menafsirkan dengan tafsiran yang salah, yaitu pahala tafsiran ini salah, tidak sesuai dengan zahir lafadz hadis, dan menyelisih ijma' as-salaf, serta tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan tentang ta'wilan mereka yang batil. Ta'wilan itu tafsiran. tafsiran mereka yang batil. Adapun tentang masalah kagum, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kapan al-ajabu diartikan kagum? Ketika konteks dalilnya tentang pujian Allah terhadap laku sebuah amal atau pemilik sifat yang baik dan mengandung pengkabaran tentang ridhonya, yaitu konteks dalilnya tentang pujian Allah terhadap laku sebuah amal atau pemilik sifat yang baik. Dan kapan al-ajabu diterjemahkan dengan heran? Ketika konteks dalilnya tentang bencinya Allah kepada pelaku sebuah amal atau pemilik sifat yang buruk dan mengandung makna pengingkaran dan celaan Allah terhadapnya. Kalau yang tadi mengandung pengkabaran tentang keridhaan Allah yang pertama, yaitu diartikan kagum. Apakah memang secara bahasa Indonesia kagum dan heran dibedakan? Ya. Kata kagum dalam bahasa Indonesia untuk perkara yang positif. Dan kata heran dalam bahasa Indonesia, silakan dilihat di KBBI, maka di antara maknanya adalah untuk perkara yang negatif. Demikian juga al-farahu dan al-dhahiku. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sama dengan apa? Al-ajabu, kagum atau heran. Dari sisi apa samanya? Jadi kata sambungnya bukan demikian pula, tapi sudah titik berganti pembahasan, yaitu bahwa kagum atau heran itu sama pembahasan dengan gembira, al-farahu, dan yaitu al-dhahiku, tertawa. Sama dari sisi apanya? Bahwasanya Allah ditetapkan bagi Allah sifat kagum atau heran. Itu maksudnya adalah Allah heran terhadap sesuatu yang terjadi tidak sebagaimana selayaknya atau tidak seperti keumuman yang lainnya. Tetapi harus dicatat tebal-tebal bahwa Allah Ta'ala mengetahui sebelum terjadinya dari perkara yang mengagumkan atau mengherankan tadi, dan mengetahui mengapa sampai demikian. Lain dengan manusia, kalau kagum atau heran terhadap sesuatu, maka biasanya tidak mengetahui sebab terjadi sesuatu yang mengherankan itu, atau tidak mengetahui sesuatu yang mengherankan tersebut sebelum terjadinya. Biasanya atau banyak seperti itu setidaknya kalau pada manusia. Jadi orang kagum, orang tertawa, orang gembira itu untuk sesuatu, atau gembira terhadap sesuatu, kagum terhadap sesuatu, heran terhadap sesuatu, tertawa terhadap sesuatu yang sebab terjadinya sesuatu yang mengherankan, menggelikan, dan seterusnya tadi, itu wajar kalau tidak tahu sebelum terjadinya. Makanya tahu-tahu meledak tawanya, atau tahu-tahu terheran-heran, terkagum-kagum, atau tahu-tahu apa? Tahu-tahu yaitu gembira, sebelumnya padahal sedih. Maka sangat wajar sekali kalau itu terjadi pada manusia, sebab terjadinya suatu tadi itu tidak diketahui sebelumnya, sebelum terjadinya. Dan juga demikian tidak mengetahui peristiwa itu bagaimana sebelum terjadinya. Adapun Allah tidak demikian. Allah kagum, Allah heran, Allah gembira, Allah tertawa. Semuanya ini disertai dengan Allah maha mengetahui sebelum terjadinya sesuatu yang Allah tertawa terhadapnya, yang Allah gembira terhadapnya, yang Allah kagum terhadapnya, Allah heran terhadapnya. Dan Allah maha mengetahui mengapa sampai demikian. Lalu, kalau begitu, apa makna kagum heran? Ya, maknanya bahwasanya Allah kalau kagum terhadap sesuatu, bahwasanya Allah mengetahui bahwa sesuatu yang terjadi tersebut tidak sebagaimana selayaknya, tidak sebagaimana keumuman yang lainnya. Makanya kagum. Tapi tahu sebelum terjadi. Baik, mari kita perhatikan syarahnya. Lallahu, la, bukan li, bukan lillahi. Kalau ada yang mengharakatai lillahi, silakan dibenarkan. Bukan lillahi, tapi lallahu, la ditambah allahu. Lamnya lam apa? Lam al-ibtida. Yaitu lamul ibtida, lam permulaan sebuah kalam. Sehingga tidak ada terjemahannya. Pada bahasa Indonesia ya, pada orang Indonesia ya mungkin mirip dengan saya rasa, saya pikir, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris misalnya ya, enggak diterjemahkan karena itu sekedar pembuka apa ucapan. Asyaddu faraha, lebih bergembira, bitaubati abdihil mu'min, dengan taubatnya. Asyaddu sebagai khobar al-mubtada, faraha sebagai tamyiz, yaitu lebih bergembira dibandingkan dengan taubat. Gembiranya lebih bergembira terhadap taubatnya seorang terhadap taubatnya hambanya yang beriman. Min ahadikum birahilatihi, daripada gembiranya salah seorang di antara kalian ketika tunggangannya hilang dan ditemukan kembali. Jadi hadis ini adalah disebutkan oleh penulis al-haditha. Maksudnya mengapa fathah al-haditha, yaitu akmilil haditha. Ada satu yang mahdhuf, takdirnya adalah akmilil haditha, sempurnakan hadis itu. Artinya di dalam hadis tersebut kalau kita baca secara lengkap itu mengandung sesuatu yang terkait dengan apa? Terkait dengan kegembiraan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hendak memahami sebab Allah bergembira pada hadis ini. Karena di dalam hadis tersebut selengkapnya ini akan kita dapatkan insyaallah taala. Yaitu bahwa ada kisah seorang yang menunggangi sebuah seorang yang bersama dengan tunggangannya. Pada tunggangannya terdapat makanan, terdapat minuman, kemudian hilang tunggangannya tersebut. Sampai dicari enggak dapat. Kemudian dia berbaring di bawah pohon, Dia sudah semacam Allah Ta'ala alam sawab, Allah Ta'ala alam sawab, mungkin setidaknya dikatakan hampir putus asa, setidaknya dikatakan demikian. Nah, ketika kemudian didapatkan tiba-tiba hewan tunggangannya tersebut, maka begitu bergembiranya, karena dia sudah terancam kematian, menunggu-nunggu, karena di situ ada bekalnya, di situ ada makanannya, di tunggangan itu ada makanan dan minumannya, sekarang hilang. Nah, kalau kita jangan dibayangkan pada zaman sekarang, mungkin itu berada dalam perjalanan zaman dahulu di tengah padang pasir dan seterusnya, tidak ada rumah-rumah. Begitu dapatkannya demikian gembiranya, sampai-sampai keliru dalam mengucapkan ucapan karena saking gembiranya. Nah, kegembiraan yang amat sangat itu disebutkan dalam hadis ini tidak bisa mengalahkan kegembiraan Allah ketika mengetahui ada hambanya yang bertaubat kepadanya. Masya Allah. Ini menunjukkan dorongan yang kuat agar kita yang pasti di antara kita memiliki dosa, dorongan kuat untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebanyak apapun dosa seorang hamba, maka kalau membaca hadis ini, maka dia terdorong kuat insyaAllah Ta'ala untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena Allah demikian gembiranya jika Allah demikian gembiranya mengetahui hambanya bertaubat kepadanya. Namun tentu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus terpenuhi syarat-syarat yang 6. Yang pertama ikhlas, yang kedua menyesal, an-nadam 'alal ma'siyah, yang ketiga al-iqla' minha, yaitu berhenti dari kemaksiatan tersebut. Ikhlas, menyesal, berhenti. Yang keempat adalah bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Itu syarat diterimanya taubat. Yang kelima dan keenam yaitu syarat terkait dengan waktu diterimanya taubat. Yaitu haruslah taubat itu pada waktu diterimanya taubat. Kapan itu? Sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nyawa sampai tenggorokan, sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut walaupun masih hidup, maka apa? Tidak diterima taubat tersebut. Padahal jarak antara kita dengan sakaratul maut tidak ada yang tahu. Masing-masing kita tidak tahu dan tipis jaraknya. Bisa jadi orang itu belum, ketika orang itu berkendara sepeda motor belum sampai dia turun dari sepeda motor atau berhenti sudah sakaratul maut. Bisa jadi orang yang sudah turun dari sepeda motor belumlah dia masuk ke masjid sudah sakaratul maut. Belumlah seorang itu yang sudah masuk ke dalam masjid duduk, belumlah sempat duduk sudah sakaratul maut. Bagi yang sudah duduk, belumlah dia sempat berdiri sudah sakaratul maut. Bagi yang sudah sempat tidur, belumlah dia bangun sudah dicabut nyawanya. Maka tipis. Waktu taubat itu tipis. Majhul, akhir dari waktu taubat itu majhul. Tidak kita ketahui. Jadi bukan waktu taubatnya, akhirnya. Akhir dari waktu taubatnya kapan pada masing-masing kita ini tidak kita ketahui. Maksud saya seperti itu. Majhul, tidak diketahui. Maka ini dorongan semakin kuat untuk tidak menunda-nunda taubat. Ketahuilah, dosa itu ada dua. Dosa terkait dengan kemungkaran yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan, dan dosa menunda-nunda taubat. Jadi barang siapa yang misalnya sewaktu SMA dahulu suka ngambil gorengan di apa kantin SMA karena belum ngaji, ikut-ikutan teman-temannya, ngambil dua bayar satu misalnya. Nah, syarat taubat adalah yang diantaranya adalah apa? Dia berhenti dari kemaksiatan tersebut dan dalam hal ini mengembalikan hak dari orang yang dicurangi tersebut. Nah, kemudian ditunda-tunda padahal dia mampu untuk melakukannya. Dia masih menyimpan nomor telepon SMA-nya. Dia masih menyimpan orang yang bisa dihubungi di sana untuk menyampaikannya. Tapi dia tunda-tunda. Ketika suatu saat dia bertobat, minta maaf ataupun dia apa mengembalikan haknya dan memenuhi syarat-syarat terimanya tobat yang lainnya, nah dia masih butuh tobat lagi. Berupa apa? Menunda-nunda tobatnya tadi. Itu baru urusan gorengan. Belum urusan nyontek, ngibuli berarti toh, ngibuli gurunya. Seolah-olah mengatakan ini nilai asli saya, hasil kerjaan saya asli, tapi ternyata nyontek misalnya, entah itu PR, entah itu ujian, entah itu yang lainnya. Nah, ulama sudah membahas setiap dosa itu bentuk taubatnya bagaimana dan secara umum syarat-syaratnya seperti ini. Bentuk rincian taubatnya bagaimana sudah dibahas oleh para ulama. Dan diantara syarat taubat adalah menyesal. Maka perbanyak-banyaklah Anda atau kita semua mengingat-ingat perbuatan kita di masa lampau semenjak balik atau baligh, untuk kita sesali kalau itu dosa. Mungkin belum sempat, mungkin sampai sekarang tidak menyesal dulu tidak berjilbab sewaktu SMA, waktu SMP, padahal sudah baligh. Mungkin belum menyesal sampai sekarang padahal dulu pacaran. Mungkin belum menyesal dulu ikut ekstrakurikuler yang menampakkan aurat, karnaval yang menampakkan aurat. Nah, inilah yang bermanfaat ketika setiap kita introspeksi diri masing-masing sibuk dengan aib kita, itu yang justru bermanfaat, bukan sibuk dengan aib orang lain kayak enggak pernah dosa dulu-dulunya. Bahkan sekarang pun juga sangat mungkin kan masih banyak dosanya. Itu. Atau mungkin dulu membawa sampel lab yang milik sekolahan ke rumahnya belum dikembalikan. Maka kembalikan hak tersebut. Wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sibuk dengan aibnya sendiri, maka enggak sempat untuk menggibah aibnya orang lain. Baik, berikutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, hadis Ad-Dhahik, sifat tertawa. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam yadhaku Allahu ila rajulaini yaqtulu ahaduma al-akhir kilahuma yadkhul jannah. Sebelum saya lanjutkan, mumpung ingat, saya nasihatkan untuk saya dan antuna semuanya bahwa jangan mimpi kita besok di akhirat orang pada bagi-bagi pahala. Karena kesempatan mencari amal soleh bisa dapat bisa mendapatkan pahala sudah tertutup. Ketika itu yaumul jaza, hari pembalasan. Jangan berpikir orang dengan mudah kemudian merelakan haknya. Seolah-olah membagi-bagi pahala, kalau bisa diistilahkan bagi-bagi pahala. Yang ada adalah yauma yafirul mar'u min akhi. Orang yang sewaktu di dunia dekat hubungannya, dia dengan saudaranya, dia dengan ummihi wa abi. Orang yang dekat sewaktu di dunia bisa berlari dari orang dekatnya. Mengapa? Takut tuntutan. Walaupun dekat di dunia, di akhirat bisa nuntut. Karena ketika itu satu pahala saja sudah sangat berarti. Satu timbangan kebaikan saja sudah sangat berarti. Dia cari. Poin pahala saya ada pada siapa yang pernah mendzalimi saya. Belum membalikan hak saya. Cari, cari. Tuntut. Karena sudah gak ada waktu lagi untuk beramal. Dapat tambahan pahala gak ada, sudah. Yang ada kesempatan terakhir sebelum dimasukkan ke dalam neraka, pilih alternatifnya, yaitu kemungkinannya, salah satu kemungkinannya sebelum dimasukkan dalam neraka, tuntut, walaupun bapak kepada anaknya akan menuntut. Maka jangan dipikir mudah urusannya nanti di akhirat. Jangan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini salah satu keutamaan belajari tauhidul asma wa sifat, yaitu semakin menambah ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika di akhirat itu kita bertanggung jawab masing-masing. Termasuk nilai ujian yang kamuflase, baik tercatat dan terus dikopi, dilegalisir terus dari semenjak nilai ketika balik atau baligha, ijazah SMP, ijazah SMA, ijazah. Akankah ditulis memang benarkah angka 10 atau 9 atau A atau B itu murni? Nah. Ketika itu tidak murni, kemudian kita gunakan untuk melamar kerjaan, padahal itu ada sisi palsunya. Teringat waktu ujian 120 soal yang 10 nyontek misalnya, kemudian terukir di ijazah, dibawa kemana-mana, digegalisir dan seterusnya. Nah ini dosa. Maka wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yadhaku Allahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhul jannah. Allah tertawa kepada dua orang yang salah seorang di antara keduanya membunuh yang lainnya. Kilahuma yadkhul jannata, akan tetapi keduanya sama-sama masuk surga. Mengapa demikian? Ini menunjukkan kesempurnaan Allah, menunjukkan kesempurnaan ihsan Allah, menunjukkan keluasan rahmat Allah. Betapa sebagian orang itu, kalau sudah orang itu tipe bandel, teman kos, teman kampus, teman SMA, bandel, rasa-rasanya semua sudah pada pernah dizalimi. Sampai lulus pun perpisahan masih kayak gitu. Ketemu sudah lulusan juga masih kayak gitu. Ini serasa-rasa. Barangkali kita menganggap sulit orang ini bertaubat. Bahkan nyaris tidak akan bertaubat. Mungkin seperti itu. Tetapi perhatikanlah di sini. Bagaimana sepintas lalu orang yang potongannya neraka. Karena membunuh orang lain. Dosa yang besar sekali. Membunuh. Tanpa alasan yang hak. Ini ternyata kedua-duanya masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Dan jangan kita persempit rahmat Allah. Seolah-olah maksudnya. Jangan seolah-olah kita mempersempit rahmat Allah. Dengan wasir fulan su'us. Gak bisa dibilangi. Belum tentu. Cobalah perhatikan kisah dua orang ini. Bahwa dua orang ini dalam hadis muttafaqun alaih adalah akhirnya masuk ke dalam surga. Dijelaskan oleh ulama bahwa seorang muslim yang bahwa yang satu membunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, yang satu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian terbunuh oleh yang satunya sehingga mati syahid. Kemudian apa? Sang pembunuh tadi akhirnya Allah beri hidayah sehingga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga berperang di jalan Allah setelah itu. Kemudian dia pun mati syahid. Sehingga keduanya sama-sama masuk ke dalam surga. Jadi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sang pembunuh. Kemudian dia masuk ke dalam Islam karena sang pembunuh adalah orang kafir dulu sebelumnya, yaitu kemudian masuk ke dalam Islam, dia bertobat dan dia berperang di jalan Allah, kemudian dia meninggal dunia syahid. Ini bukan orang muslim yang nakal, tapi orang kafir, dan nakalnya adalah sampai membunuh. Ternyata Allah berikan hidayah kepadanya sehingga dia bertobat dan akhirnya masuk ke dalam surga sama dengan yang dibunuh tadi. Coba. Didzaliminya bukan sekedar disakiti dengan kata-kata pedas. Didzaliminya itu sampai hilang nyawanya. Tentu kalau dia dihidupkan, saya ulangi, barangkali kalau dia dihidupkan dia akan marah sekali, enggak terima nyawanya hilang dibunuh oleh orang tersebut. Bahkan bisa jadi seolah-olah dia akan bilang, akan saya tuntut nanti di akhirat. Tapi kenyataannya rahmat Allah luas, dua orang ini sama-sama masuk surga. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah mendoakan keburukan sebagian kaum musyrikin. Karena begitu kerasnya sikapnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu menentangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata Allah turunkan laisa laka minal amri syai. Tidak ada ikut andil Anda, maksudnya wahai Rasulullah, di dalam urusan Allah. Akhirnya apa? Akhirnya di antara mereka ini Allah memberikan taubat kepada mereka sudah. Saya ulangi, Allah memberikan anugerah taubat kepada mereka setelah itu, dan banyak di antara mereka yang keislamannya jadi baik. Masya Allah. Padahal sudah didoakan keburukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun rahmat Allah luas. Orang sudah yang sangat dosa sangat besar, orang yang sangat nakal sekali di kampungnya, sudah dicela, kemana-mana digibai, kemana-mana distempeli jelek, dan seterusnya. Bisa jadi di akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah, maka jangan putus asa dalam mendakwainya. Bisa jadi bahkan keislamannya lebih baik daripada kita. Maka jangan putus asa kepada terhadap rahmat Allah Ta'ala. Apapun masa kelam kita dahulu, siapapun kita, maka rahmat Allah luas. At-ta'ib kaman la dhanba lahu, dalam hadis. Bahwasanya orang yang bertobat seperti orang yang tidak berdosa. Ini hadis yang sahih, maksudnya bukan dhaif. Orang yang bertobat seperti yang tidak pernah berdosa. Jadi dalam syariat Islam itu ada ajaran melupakan masa lalu yang sudah ditaubati. Dalam hadis ini ada dorongan untuk itu. Melupakan kesalahan orang lain, maksudnya yang sudah ditaubati. Tapi banyak orang yang ketemu dengan teman SMA-nya, teman SMP-nya, dan dahulu dia teringat dia nakal sekali. Sementara ada batinnya, seolah-olah atau dia melupakan ada batin atau tidak mengetahui ada batinnya bahwa barangkali dia sudah bertobat kepada Allah dan lebih baik daripada saya. Kemudian yang berikutnya adalah hadis yang hadis ini merupakan hadis yang didhaifkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Walaupun disebutkan dalam matan hadisin hasan, namun sebagian ada yang menyatakan hadis ini dhaif jiddan. Maka kita lewati, kita cukupkan penetapan sifat al-ajabu, kagum atau heran, dengan firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 12. Surat As-Saffat ayat Bal ajibta wa yaskharun. Itu tetapi dengan taknya didomahkan. Bal ajibtu wa yaskharun. Tapi kalau dalam mushaf yang beredar di kita, bal ajibta wa yaskharun. Namun kalau kita mau bawakan sebagai dalil apa sifat al-ajabu, maka domahkan taknya. Domahkan taknya. Dan ini qiraah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yaitu bal ajibtu wa yaskharun. Baik. Berikutnya adalah penetapan sifat al-qadam, kaki, ar-rijlu, kaki juga sama artinya bagi Allah Ta'ala. Adapun penerjemahan di dalam sebagian buku, satu buku saya dapatkan terjemahan Qadam adalah tumit. Maka ini saya tidak mengetahui ilmunya. Dari mana sang penerjemah mengambil kata tumit untuk qadam. Karena sebatas syarah yang saya pelajari, maka qadam, baik al-qadam maupun ar-rijlu adalah sama-sama kaki. Sama-sama kaki. Al-Sunnah wal-Jamaah meyakini bahwa sifat tersebut, al-qadam dan ar-rijlu adalah sifat dzatiyah. Yaitu kaki yang sebenarnya sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan kaki makhluk. Dan jumlah kaki Allah ada dua. Sebagaimana hadis yang disahihkan oleh Syaikh Al-Albani, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Ibnu Abbas berkata, al-kursi maudhi'ul qadamain. Al-kursi adalah tempat kedua kaki Allah. Berarti jumlah kaki Allah dua. Kata Ibnu Abbas, al-kursi adalah tempat kedua kaki Allah. Loh, ini kan ucapan Ibnu Abbas. Iya, tapi dikategorikan hadis. Mengapa? Walaupun secara sanad itu ucapan sahabat, yaitu yang disilahkan dalam ilmu hadis, ilmu mustalah hadis mauqufun sanadan, namun secara hukum hakikatnya kandungan kabar ini berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang disilahkan dalam ilmu mustalah hadis marfu'un hukman. Memang hadis ini mauquf sanadan, sanadnya mauquf hanya sampai Ibnu Abbas. Namun secara hukum adalah marfu'un hukman, yaitu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena khabar yang seperti ini tidak bisa diperoleh dari akal. Namun perkara yang gaib butuh pemberitahuan dari wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa berselawat. Sedangkan para sahabat semuanya tidak mungkin dusta dalam masalah ini. Para sahabat itu udul. Ulama menjelaskan bahwa al-qadam ar-rijlu maknanya sama, yaitu kaki. Sudah berlalu penjelasannya. Kita perhatikan di sini. Yaqulu ta'ala ya Adam fayaqulu labbaik. Bukan hadis itu sebelumnya. La tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqulu hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayatin 'alayha qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'd fataqulu qad muttafaqun 'alayh. Penghuni neraka terus dilemparkan ke dalam neraka jahannam hingga dia berkata, apakah masih ada tambahan? Jadi jahannam mengatakan seperti itu. Apakah masih ada tambahan? Masya Allah, ngeri ini. Sehingga Rabb yang Maha Perkasa meletakkan kakinya. Dan dalam riwayat yang lain, kakinya, tapi dengan bahasa yaitu qadamahu. Saya ulangi. Dan dalam riwayat yang lain, meletakkan kakinya di atasnya. Saya ulangi. Dalam riwayat yang lain, kakinya berada di atasnya. Kakinya berada di atasnya. Fayan zawi ba'duha ila ba'd. Maka yan zawi bertemu. Ba'duha ila ba'd. Sebagiannya dengan sebagian yang lain. Fatakul qat-tat. Kemudian jahannam mengucapkan cukup, cukup. Hadis ini muttafaqun alaih. Kalau kita melihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim, maka ini kejadiannya adalah di akhirat. Karena disebutkan tentang masalah jahanam, dilemparkan di dalamnya. Apa yang dilemparkan? Manusia dan hijarah, batu. Karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Namun terkadang dikatakan yang dilemparkan adalah manusia, karena batu sudah ada di jahannam. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Manakah yang sahih dari duanya, atau dua-duanya sahih? Saya tidak mengetahuinya. Yang jelas ayatnya jelas, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yulqa fiha, dilemparkan ke dalamnya, ini apa? Menunjukkan bahwasanya ahlun nar masuknya, dimasukkannya ke dalam neraka itu dengan cara yang dihinakan, bukan dengan cara yang dimuliakan. Karena azab, dia dilemparkan. Na'udzubillah, nasallaha assalamah wal afiyah. Allahumma amin. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, perkataan jahannam hal mim mazid, maksudnya adalah meminta tambahan, tambahkan. Sampai apa? Jadi hal di situ, apakah di situ maksudnya untuk talab, litalab, untuk permintaan. Supaya ditambah lagi hal min mazid. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, hatta yadha'a Rabbul Izzah fiha rijlah, sampai Rabbul Izzah meletakkan di dalamnya rijlahu. Saya ulangi, saya ganti penerjemahannya. Sampai Rabbul Izzah meletakkan padanya kakinya. Perhatikan Rabbul Izzah. Rabbul Izzah maksudnya Ar-Rabb yang maha perkasa. Jadi Al-Izzah itu sifat dari Ar-Rabb. Walaupun bentuknya mudhaf ilaih, tapi ini hubungannya adalah na'at man'ud. Kok sifat Al-Izzah yang disebut, yang dikandung dalam, atau yang disebutkan dalam hadis ini? Ya, karena memang maqamnya, konteksnya adalah konteks yang menunjukkan keperkasaan Allah, kekuasaan Allah. Maka pantas ini disebutkan dalam konteks tentang masalah azab terhadap hambanya yang berdosa. Saya ulangi, terhadap makhluknya maksudnya yang berdosa. Perhatikan di sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Syaikh Muhammad Shalal Utsaimin rahimallahu taala termasuk saya ulangi, beliau rahimallahu taala ini adalah di dalam syarahnya menjelaskan bahwasanya amar rajul amar rijlu wal qadamu, bukan ar-rajulu ya, tapi ar-rijlu, kalau tadi misalnya ada salah baca dibenarkan. Fa ma'nahuma wahid, maka makna keduanya sama. Mengapa dinamakan pada manusia qadam, kaki itu qadam? Karena memang untuk maju, tetap qadam saat berjalan. Itu kalau pada manusia. Baik. Ketika sebagian jahanam dengan sebagian yang lain ini bertemu, maka ini menunjukkan kebesaran kaki Allah Subhanahu wa taala, keagungan kaki Allah Subhanahu wa taala. Jahannam yang demikian luasnya, demikian ngerinya, diletakkan kaki Allah padanya sehingga sampai bertemu sebagian jahannam dengan sebagian yang lainnya. Dan jahannam mengatakan qat-qat, maksudnya cukup-cukup, saya tidak ingin tambahan seorang pun. Itu maksud dari qat-qat. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Bahwasanya penetapan bahwa karunia Allah demikian luasnya. Mengapa? Karena Allah menjamin akan memenuhi neraka. La amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Dalam surat Hud ayat 119. Kemudian setelah penduduk jahannam ini masuk ke dalamnya dan masih ada sisa ruang, dan jahannam pun mengucapkan hal mim mazid, maka Allah letakkan apa? Kakinya padanya, sehingga bertemu sebagian jahannam dengan sebagian yang lainnya. Artinya Allah tidak memasukkan makhluk yang lain yang tanpa dosa ke dalam jahannam. Bentuk kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala sekaligus bentuk rahmat Allah taala yang demikian luasnya. Karena sebenarnya Allah mampu menciptakan makhluk kemudian masukkan ke dalam neraka, mampu. Masukkan dalam jahannam maksudnya mampu. Kemudian faedah yang kedua, peringatan keras terhadap perkara semua hal yang menjadi sebab masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, satu lagi tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ta'ala ya Adam fayaqulu labbaika wa sa'dai fayunadi bi sautin inna Allah ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'than ila an-nar. Ini muttafaqun alaihi. Jadi ini tentang penetapan sifat al-kalam. Dan diantara macam kalamullah, di antara kata yang bisa menunjukkan kalamullah adalah yaqulu. Di sini dalam hadis ini terdapat yaqulu ta'ala. Sesungguhnya keyakinan al-sunnah al-jamaah, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman dengan firman yang sebenarnya. Adapun waktu berfirman, isi firmannya maupun kaifiyah bentuk firman Allah, saya ulangi, maupun bentuk ya firman Allah, maka sesuai dengan keadaan Allah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa firman Allah itu dengan huruf dan suara yang terdengar. Yang suara Allah tersebut tidak sama dengan suara makhluk. Dan di antara macam-macam kalamullah, an-nida, al-munajah, al-qaul, di antara macam-macam kata ya, macam-macam kata yang menunjukkan kalamullah sebagaimana berlalu penjelasannya, an-nida, al-munajah, al-qaul. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah juga menetapkan bahwa Allah Ta'ala akan berbicara dengan makhluknya atau yang dinamakan dengan At-Taklim, penetapan At-Taklim bagi Allah. Allah berbicara kepada makhluknya. Nah, taklimullah itu ada dua macam. Nanti terkait dengan hadis yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainahu turjuman. Taklimullah ada dua macam. Yang pertama tanpa perantara, yang kedua dengan perantara. Jadi Allah berfirman kepada makhluknya, kepada al-jannah dengan bentuk taklim cinta, ridha dan ihsan. Ini yang tanpa perantara, yaitu taklimullah terhadap al-jannah. Allah berfirman kepada al-jannah dengan bentuk taklim mahabbah, ridha dan ihsan. Konteks Allah berfirman di situ, firman Allah kepada al-jannah di situ adalah konteks Allah mencintai al-jannah, konteks Allah ridha kepada al-jannah, konteks ihsan Allah kepada mereka. Dan juga sebagaimana taklim yang terdapat dalam hadis yang kedua, dengan bentuk taklim hisab. Ini bentuk taklim yang umum, yang Allah berfirman kepada semua makhluknya, yang mukmin maupun yang kafir, baik yang baik maupun yang fajir. Demikian diantara ulama menjelaskan tentang hal itu. Adapun yang dengan perantara, taklimullah dengan perantara, yaitu Allah berfirman kepada para malaikat. Yang mengandung perintah, firmannya tadi mengandung perintah, larangan, khabar untuk disampaikan kepada para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam dari kalangan manusia. Itu namanya taklimullah dengan perantara. Allah berfirman kepada para malaikat, kemudian malaikat menyampaikan kepada para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan pelajari syarah dua hadis tersebut dan kelanjutannya dari matan. Dan semoga sebentar lagi sudah selesai dalil dari hadis. Kemudian kita lanjutkan kepada matan yang selanjutnya. Wassallallahu sallama baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.